Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Qala al-imam al-hafid Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi ma'ruf, fi kitabihi al-ma'ruf Bulughul Maram, kitabul jami', qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Darda qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal la'anina la yakununa shufa'a wala shuhada yaumal qiyamah, akhrajahu Muslim. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat, mencaci, memaki, mereka tidak menjadi orang-orang yang mendapatkan izin syafaat. Tidak menjadi orang-orang yang mendapatkan izin syafaat. Atau bukan dari orang-orang yang diberikan izin memberikan syafaat. Bukan dari orang-orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Demikian pula tidak menjadi saksi di hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu al-Hajjaj, dalam sahihnya, telah kita lewati berkaitan dengan hadis al-mu'min laisa bitu'an wala billa'an. Mu'min itu tidaklah mencela ataupun tidak pula melaknat. Jadi bukan seorang mukmin yang mencela dan melaknat. Bukan seorang mukmin yang imannya sempurna, laisa al-mu'min kamil al-iman. Bukan seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Karena kalau dia mukmin sempurna keimanannya, dia tidak akan melaknat, dia tidak akan mencaci, dia tidak akan memaki, dia tidak akan mencela. Tetapi siapa yang tidak sempurna keimanannya, dia akan mencaci, mencela, memaki. Wallahul musta'an. Demikian pula kita telah lewati si babul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Seorang muslim dibimbing oleh Rasulullah, muslim yang melakukan cacian satu dengan yang lain, terjatuh di dalam kefasikan. Atau mencaci seorang muslim, dia menjadi seorang fasik. Dan memerangi ataupun menyerangnya dia masuk ke dalam amalan kufriyah, yaitu kufrun duna kufrin, kufur tetapi tidak mengeluarkan dari Islam dengan amalan qital yang dia lakukan terhadap saudaranya muslim. Tetapi kalau dia menghalalkan segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, kemudian seorang menghalalkannya, maka dia kufur mukhrid minal millah, dia atau yakhruj minal millah, dia kafir keluar dari agama kalau dia menghalalkan. Kembali kepada permasalahan kita, bahwasanya dengan beberapa riwayat tadi dan riwayat di sini, tercelahnya perbuatan apa? Mencaci, melaknat, memaki, mencela seorang mukmin. Dan kalau dikatakan dia bukan dari golongan orang-orang yang memberikan syafaat nantinya dari kemudian, itu merupakan ancaman yang keras dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada pelaku perbuatan ini. Kenapa? Ya, orang tuanya, orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang berada dalam perwaliannya, berharap di antara mereka satu dengan yang lain saling memberi syafaat. Maka kalau dia tidak diizinkan memberikan syafaat, wallahul musta'an. Kemudian juga cukup ancaman yang keras, dia tidak menjadi syuhada di hari kiamat. Dia tidak menjadi syuhada. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan menjauhkan kita semua dari sifat mencaci mencela, yang itu adalah perbuatan dosa besar, karena dosa besar diketahui adanya bentuk ancaman yang keras dari Allah dengan azab bahkan dengan juga laknat dari Allah, kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap siapa yang melakukan perbuatan tersebut atau pelaku perbuatan tersebut. Maka dari amalan ini adalah amalan dosa besar, yaitu la'an. Orang yang melaknat, suka melaknat, suka mencaci, suka memaki. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Berkata al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala, hadha wa'idun azim yadullu ala wujub at-tathhir al-lisan min hadha asy-syai'. Ini adalah ancaman yang keras dari Allah, ancaman yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan wajibnya atau membimbing kita wajibnya mensucikan lisan kita dari perbuatan yang seperti ini. Wal hadhar minal kalimat allati tu'addu sabban wa syatama li akhihi. Dan hendaknya berwaspada dari kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita yang teranggap dan terhitung itu adalah celaan, makian kepada saudara kita. Kemudian beliau melanjutkan, wala yakhfa ala kulli ahadin ma fil la'ni was-sabbi wa su'il kalam min al-fasadi was-syarr. Tidak diragukan lagi, tidak tersamarkan bagi seorang pun bahwa dalam laknat, cacian, celaan, makian, demikian jeleknya, kotornya perkataan atau tajamnya lisan, ini dari kerusakan dan ini dari syar. Jadi tidak diragukan atau tidak tersamar bagi seorang pun dari semua perkataan yang ada, didapati padanya kerusakan, didapati padanya syar, juga didapati padanya tafrikil jamaah, didapati padanya memecah jamaah kaum muslimin, wa ihdathil fitan wasyahna wasyahna, dan mengobarkan fitnah dan permusuhan. Wa rubbama afdha ilal muqatalah wal mudharabah, bahkan bisa jadi dengan perbuatan ini membawa kepada peperangan antar satu dengan yang lain, kemudian mudharabah, terjadi pemukulan satu dengan yang lain, fayambagil hadar min dhalika, maka wajib kita berwaspada dan berhati-hati dari perbuatan ini agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Dan apa yang beliau katakan adalah bimbingan yang sangat perlu untuk kita camkan, karena tajamnya lisan, lancangnya, kemudian dengan celaan, cacian, makian, kerusakannya tidak sedikit, kerusakannya besar, memecah saf kalimat, saf kaum muslimin, kalimat kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, mengobarkan fitnah dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, yang pada akhirnya tertumpahnya darah antar muslim satu dengan muslim yang lain, demikian terjadinya saling memukul, atau yang kita bijak, apa yang kita juga bisa katakan baku hantam satu dengan yang lain. Karena itu semua berjatuhan korban jatuhnya kehormatan kaum muslimin, wibawa kaum muslimin, karena disebabkan lisan yang tidak bisa dijaga dan ditahan. Wallahul musta'an. Kita dapatkan banyak sekali riwayat Rasulullah mengingatkan kita tentang lisan kita, yang tentunya kita tidak boleh meremehkan hal tersebut. Lisan kita ini sangat berbahaya. Lisan kita ini lebih tajam dari pedang. Kalau pedang melukai, dia cuma melukai bagian luar tubuh jasad manusia, dan itu akan sembuh luka tersebut dengan berjalannya waktu. Tetapi kalau lisan, dia melukai kalbu, bagian dalam jasad manusia, yang itu sulit untuk sembuh dan disembuhkan. Maka kerusakan lisan sangat dalam, berbeda dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh pedang. Namun ada di antara manusia menganggap suatu hal yang remeh dengan lisannya, suatu hal yang ringan dengan lisannya, sehingga dengan lisannya berjatuhan korban. Wallahul musta'an. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari segala macam bentuk kejelekan, termasuk kejelekan lisan kita, sehingga kita terbimbing untuk berkata yang membimbing kita kepada kebaikan, dan tentunya menjaga manusia dengan lisan kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya secara khusus kalian wahai para penuntut ilmu, sebagai bekal bagi kalian, karena kalian tidak selamanya di dalam lokasi atau markaz di mana kalian menimba ilmu bersama kawan-kawan dan teman-teman kalian di tempat tersebut. Setelahnya kalian akan bersosialisasi dengan manusia setelah kalian menimba dan menuntut ilmu. Maka akan nampak hasil ilmu yang kalian dapatkan ketika nanti kalian bersosialisasi dengan manusia, di mana di tempat kalian menuntut ilmu, kalian menjaga lisan kalian terhadap sesama saudara kalian, teman-teman kalian, kawan kalian. Niscaya nantinya kalian ketika bermasyarakat atau kembali ke tengah-tengah masyarakat kalian, di rumah, di kampung, di desa kalian, akan tergambarkan lisan kalian yang dulunya di ma'had atau di tempat kalian menimba ilmu. Kalau kalian di ma'had jadi orang yang mencaci dan memaki, itu akan tampak nantinya ketika bersama dengan manusia. Wal'iyadzu billah. Bersama dengan mereka, keumuman, awamun nas. Dan ini akan menjadi noda yang menodai ilmu agama yang kalian tuntut. Mereka akan melihat bahwa ternyata orang yang belajar agama lisannya juga tajam, lisannya juga apa? Lisannya juga tidak bisa dijaga. Maka jagalah lisan kalian. Di saat kalian menuntut ilmu, kalian dididik untuk berkata yang baik, berkata yang benar, sehingga dengan pendidikan ini kalian nantinya akan membawa kepada manusia di tengah-tengah masyarakat kalian. Berbeda dengan ketika kalian tidak bersama para penuntut ilmu, tidak belajar agama, di tengah-tengah manusia kalian akan mendengarkan kalimat sumpah serapa, kalian akan mendengarkan, diperhatikan darsnya, tidak ada yang bicara, kalau mau bicara di luar. Tidak beradab, ada yang berbicara, kemudian kalian berbicara. Kalau mau berbicara, di tempat yang lain. Tidak boleh di sini. Ketika kalian bersama manusia yang tidak menuntut ilmu, berbagai macam kalian akan mendengarkan dan akan tersibghah. Kalian akan terpengaruh dengan bahasa dan perkataan mereka. Ya, kalimat sumpah serapa, kalimat yang liar, bahkan mungkin kalimat yang berisikan kebun binatang. Kalau kalian bukan dengan penuntut ilmu, ya mungkin kalau dikatakan kebun binatang sudah paham. Kebun binatang yang keluar dari lisannya. Yang seperti ini bukanlah penuntut ilmu. Maka kalau ada di antara penuntut ilmu demikian, di tengah-tengah penuntutan ilmu demikian, bersama para penuntut ilmu demikian, ini tentunya bukanlah suatu yang terbimbing, bukanlah suatu yang benar, karena tidak membawa citranya atau ilmunya sebagai penuntut ilmu. Mohon maaf, mungkin terlontar kalimat di antara kalian. Mungkin, ini baru mungkin, mudah-mudahan tidak. Seorang penuntut ilmu mengatakan kepada saudaranya, monyet. Seorang penuntut ilmu mengatakan pada saudaranya, babi. Seorang penuntut ilmu mengatakan kepada yang lainnya, anjing. Seorang penuntut ilmu mengatakan kalimat yang Rasulullah tidak pernah mengatakannya. As-salafus soleh juga tidak pernah mengatakannya. Dan demikian guru-guru juga tidak pernah mengatakannya. Lantas kita dapat kalimat ini dari mana? Maka kalau ini ada, ketahuilah ini bukan dari ilmu yang kita pelajari. Sebaiknya kita jauhkan dan kita hindari. Karena kalimat seperti ini tidak akan menjadikan kita baik. Tidak akan menjadikan kita terpuji di tengah-tengah manusia. Kalimatnya kok kotor sekali. Kalimatnya kok jelek sekali. Omongannya kok sangat keji, dan seterusnya, jangan sampai. Belajarlah kalian, terdidiklah kalian dengan ilmu agama, lisan kalian terjaga, sehingga ketika di tengah manusia kalian diterima. Wahai anak-anakku para penuntut ilmu, kalau masa muda kalian, kalian menuntut ilmu, lantas nanti setelah tua kalian tidak mengamalkannya, percuma, habis masa muda tersebut. Kalian lihat dakwah para duat ahli sunnah. Ketika diterima di tengah-tengah manusia, apakah dibarengi dengan kalimat cacian, makian, sumpah serapa, segala apa yang jelek dari lisannya? Jawabannya tidak ada. Bahkan dakwah ini diterima dengan kalimat-kalimat yang mulia yang disampaikan, dan itu adalah ilmu. Maka jauhi, tinggalkan. Jangan kalian mengatakan, ya ini kan saya dengarkan dari orang tua saya. Orang tuamu mengatakan tidak mengerti ilmu yang benar. Kalau benar orang tuamu mengatakan demikian. Atau saya mendengarkan dari kawan-kawan saya. Itu karena kawan-kawanmu bukan para penuntut ilmu. Demikianlah rusaknya berkawan dengan tidak bersama orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Rusak amal kita, rusak lisan kita. Tidak boleh sebagai pembenaran apa yang kita dapatkan dari orang tua kita kalau itu salah, atau apa yang kita dapatkan dari teman-teman kita kalau itu salah. Bukan sebagai pembenaran. Bahkan dengan kita belajar agama, kita dibimbing. Oh, itu ternyata salah. Tidak benar. Kita harus tinggalkan. Kalau kalian kembali setelah belajar atau setelah kalian misal kalian liburan atau kalian nanti selesai belajar, kembali dengan kalimat dan bahasa yang seperti itu, manusia akan mengusirmu. Manusia akan menjauhimu. Apa yang kamu bawa? Tidak ada. Tidak ada kebaikan. Mereka melihat kamu adalah pembawa kerusakan. Dengan lisanmu, dengan amaliyahmu. Maka anak-anakku para penuntut ilmu, perhatikan baik-baik. Lisan kita dijaga. Lisan kita diluruskan. Demikian lurusnya lisan, lurusnya amalan. Jangan semua yang jelek ada pada kita dan muncul dari kita. Wallahul musta'an. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia pula karena khawatir fuhsyi. Karena khawatir fahishnya, lisannya, dan perbuatannya. Manusia menjauh karena jeleknya lisan orang ini. Manusia menjauh karena jeleknya amalan orang ini. Itu adalah manusia yang paling jelek, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mendekat mendengar namanya, orang-orang sudah tidak mau, enggan. Karena orang tersebut lisannya sangat jelek, amalannya sangat jelek, menyakiti, melukai yang lainnya, mengganggu yang lainnya. Wallahul musta'an. Jauhi, jadilah orang-orang yang mulia. Yaitu orang yang ketika berbicara santun, ketika berbicara lurus, tidak mencaci, tidak memaki, tidak mengejek, tidak mencela, tidak melaknat, juga tidak berbohong, tidak membiasakan berdusta. Jadilah manusia yang mulia. Karena kemuliaan ini akan membahagiakanmu di dunia ini, tentunya di akhirat juga nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin menjadi pesan bagi kita semuanya, secara khusus kita para penuntut ilmu. Biasakan lisan kita dari kalimat thayyibat. Kalimat-kalimat yang baik. Kalaupun tidak bisa mengucapkan kalimat yang baik, kita diam. Kemudian kita biasakan berzikir, karena dengan berzikir kita dibimbing kepada apa yang terbaik. Berzikir dengan nama-nama Allah. Berzikir dengan azkar yang diajarkan oleh Rasulullah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa'an Mu'ad ibni Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'malahu, akhrajahu at-Tirmidzi wa hassanahu wa sanaduhu munqati'. Dari Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu, siapa yang merendahkan saudaranya dengan satu dosa yang saudaranya lakukan, lam yamut, maka dia tidak akan dimatikan oleh Allah, hatta ya'malahu, sampai dia juga mengamalkan amalan dosa tersebut. Akhrajahu at-Tirmidzi, dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam at-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh beliau, namun wasanaduhu munqati', dalam sanadnya ada terjadi terputusnya antara satu perawi dengan rawi yang lainnya. Seperti tadi, hadis ini, kalaupun hadis ini dikatakan munqati', namun hadis ini didukung dengan nas yang lain, tentunya yang menguatkan maknanya. Karena itu Al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa in kana dha'ifan lakin ma'nahu at-tahdhir min ta'yirin naf bi dhunubihim. Walaupun lemah hadis ini, tetapi maknanya sahih, yaitu peringatan terhadap merendahkan manusia dengan dosa-dosa mereka. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik, barakah dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, statusnya kita adalah makhluk, dan statusnya kita tidak sempurna, dan statusnya kita tidak luput dari perbuatan dosa. Kita manusia. Karena demikian status kita, tidak ada yang satu dengan yang lain dibedakan. Sama. Tidak ada satu dengan yang lain lebih baik dari yang lainnya. Statusnya sama. Manusia. tidak selamat daripada dosa, makhluk yang diciptakan, dan statusnya memiliki kekurangan, kelemahan. Karena itu, siapapun dari kita bisa terjatuh dalam satu dosa. Cuman ketika terjatuh dalam satu dosa, sebaik-baik kita segera bertobat. Karenanya, kalau kita terjatuh di dalam dosa dan siapa saja terjatuh di dalam dosa, tidak boleh dia direndahkan dengan perbuatan dosa tersebut. Tidak boleh dia diejek dengan perbuatan dosa tersebut. Seakan-akan tidak ada pintu taubat, tidak ada pintu perbaikan untuknya. Dan itu niscaya kalau diperhadapkan kepada kita, ya kita juga tidak bisa menerima. Kita juga tidak bisa menerima. Misal, kita terjatuh dalam sebuah dosa. Misal, kita, wallahul musta'an, melakukan perbuatan ghasab. Melakukan perbuatan apa? Ghasab. Lantas kita direndahkan. Ya ghasab. Wahai pelaku ghasab. Wahai na'am orang yang melakukan perbuatan ghasab. Ya, siapapun tidak bisa menerima. Ya, masa saya dipanggil dengan perbuatan dosa yang saya sudah bertobat dan saya tidak melakukan atau saya telah meninggalkannya. Tidak akan ada yang bisa menerima. Karena itu, hindari merendahkan saudara kita dengan mungkin satu dosa yang dia terjatuh di dalamnya. Demikian kita pun akan mendapatkan hal yang sama. Kita dijauhkan dari penyebutan dengan satu dosa yang pernah kita terjatuh di dalamnya. Karena kalau kita tidak bisa menghindari hal ini, kita akan mendapatkan jawabannya. Apa jawabannya? Siapa yang merendahkan saudaranya dengan dosa, maka jawabannya, maka Allah tidak akan mematikan dia sampai dia terjatuh dalam dosa tersebut. Sampai dia terjatuh dalam dosa tersebut. Wallahul musta'an. Kalau misal maaf, saudaranya melakukan perbuatan fahisha, dia katakan dengan merendahkan atau dia merendahkan saudaranya dengan perbuatan fahisha tersebut, dia sebut saudaranya dengan perbuatan tersebut, dia panggil dengan panggilan yang menunjukkan saudaranya pernah melakukan perbuatan tersebut atau terjatuh dalam perbuatan tersebut, maka Allah tidak akan mematikan dia kecuali dia juga nantinya sama akan terjatuh dalam perbuatan fahisyah tersebut dan mengenaskan. Jangan sampai itu adalah akhir hidupnya. Wallahul musta'an. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dengan akhirnya. Jangan sampai kita memanggil saudara kita dengan panggilan atau menyebut dengan sebutan dalam rangka merendahkannya, dalam rangka ingin menjatuhkan kehormatannya, dalam rangka membuka aibnya. Kemudian sebelum kita mati dipersaksikan pula kita melakukan perbuatan tersebut. Kemudian waliyadzubillah belum tobat kita sudah dimatikan oleh Allah dengan perbuatan tersebut. Betapa meruginya ya Allah. Betapa jeleknya keberadaan kita. Karena keadaan kita yang memutuskan hidup dan matinya, baik dan buruknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita merendahkan saudara kita dengan dosanya. Doakan dia. Doakan saudaramu. Mudah-mudahan Allah membimbing dan memberikan hidayah. Memberikan taufik. Sehingga jika dia meninggalkan dosa tersebut. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, walhamdulillah. Saudara kita dapat hidayah, dapat taufik. Kalau Allah tidak mengabulkannya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya, ternyata karena saudara kita ini tidak pantas untuk mendapatkannya, tentunya dengan kehendak Allah, maka kembali doa itu untuk kita. Kita dapat hidayah, kita dapat taufik. Mungkin saudara kita, mungkin dia pernah mengambil sesuatu barang kita. Jangan kita panggil ya pencuri. Jangan sampai kita juga nanti terjatuh dalam amalan yang sama, kemudian diwafatkan kita dengan amalan tersebut. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Tapi doakan kebaikan. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah, kasihan. Dia khilaf. Dia tergelincir dan seterusnya dan seterusnya. Karena tidak ada yang tahu kita bagaimana nantinya. Keadaan kemudian untuk diri kita enggak ada yang paham keadaannya. Ketentuan takdirnya di sisi Allah. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu dia berharap kebaikan. Dengan dia berharap kebaikan kepada saudaranya, niscaya seorang akan mendapatkan kebaikan pula. Dengan harapan kebaikan terhadap saudaranya, dia akan mendapatkan kebaikan pula dari harapan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anakku sekalian dan saudaraku sekalian para penuntut ilmu. Demikianlah Kitabul Jami' membimbing kita kepada adab, akhlak, membimbing kita kepada budi pekerti, atau sifat-sifat yang luhur yang mesti kita jalani dan menjauhkan segala sifat yang jelek, yang tercela, yang hina, yang rendah, agar kita menjadi orang-orang yang mulia, tidak menjadi orang rendahan. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan membimbing kita dengan apa yang terbaik dari urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.